Seorang datang memberitahu Rasulullah SAW, Rasulullah, tidak seorang pun di lembah ini yang mendapat keuntungan seperti keuntungan yang saya peroleh hari ini. Rasulullah SAW bertanya, wah, berapa banyakkah keuntungannya? Dia menjawab, saya terus menjual dan membeli sehingga saya mendapat keuntungan sebanyak 300 rupiah perak. Baginda Rasulullah bersabda, saya akan memberitahu kepada kamu perkara yang lebih menguntungkan yang akan diperolehi oleh seseorang. Tanya apakah itu, wahai Rasulullah? Baginda Rasulullah menjawab, 2 rakaat solat sunat selepas solat fardu. Diriwayatkan daripada Ummi Rumah radhiyallahu anha, ibu kepada Hazrat Aisyah radhiyallahu anha berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat saya datang sedang bersolah dalam keadaan condong ke sana sini, lalu beliau menghadapku dengan sekeras-kerasnya sehingga hampir-hampir aku memberhentikan solatku. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila seorang berdiri untuk mengerjakan solat, maka hendaklah menetapkan setiap anggotanya dengan tenang, jangan condong ke sana ke sini seperti orang Yahudi. Kerana tenang dan tetapnya anggota dalam solat adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Diriwayatkan daripada Ummi Ruman radhiyallahu anha, ibu kepada Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, katanya, Abu Bakar yang melihat saya sedang bersolat dalam keadaan condong ke sana sini, lalu beliau menghadapku dengan sekeras-kerasnya sehingga hampir-hampir aku memberhentikan solat. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila seorang berdiri untuk mengerjakan solat, maka hendaklah menetapkan setiap anggotanya dengan tenang, jangan condong ke sana ke sini seperti orang Yahudi. Kerana tenang dan tetapnya anggota dalam solat adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Banyak hadis menekankan tentang kepentingan berada dalam keadaan yang tenang dalam solat. Kebiasaan Rasulullah SAW sering memandang ke langit untuk menunggu kedatangan malaikat pembawa wahyu. Apabila seorang menunggu sesuatu daripada suatu arah, maka pandangannya juga akan turut tertumpu ke arah tersebut. Oleh sebab itulah kadang-kadang dalam solat pun pandangan baginda akan tertumpu ke atas. Apabila turunnya ayat yang berikut dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2, qad aflahal mu'minun allazina fi solatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah, yang ini berjayalah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solat. Ini tuan-tuan, dia kita hidupkanlah bacaan hadis ini. Itu qamah di masjid kita, satu di masjid bersama dengan masyarakat kita yang datang semayang bersama kita, dan satu lagi kita baca dekat rumah bersama dengan isteri dan anak-anak. Perdengarkan mereka Al-Quran dan hadis, perdengarkan mereka tentang janji-janji Allah kepada orang yang taat perintah Allah. Dengarkan mereka lagi dan lagi, nescaya Allah akan bukakan hati mereka untuk cenderung kepada agama, cenderung pada iman. Ini kenapa kita lihat banyak orang Islam tidak cenderung pada agama dia sendiri, kerana kita tak terdengarkan dengan hadis Al-Quran dengan bagi amat. Tentang yang mulai ilmu pertama yang Allah, yang Nabi ajar kepada para sahabat ialah ilmu fadail. Ini ilmu pertama, baru datang di hukum akam. Fadail, Nabi cerita tentang kelebihan fadail pada sahabat yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam pada itu, Nabi sampaikan kepada mereka, bila kamu amalkan perintah Allah, kamu akan dapat ini, kamu sembahyang, kamu akan dapat macam ini, Allah janji. Jadi datang timbul cinta dan minat mereka, kasih mereka pada agama, pada amalan agama, menyebabkan mereka tidak mahu tinggalkan walaupun seketika untuk agama. Inilah sahabat. Bila datangnya perintah Allah, bila iman terbentuk, bila datang hukum akam, mereka tak tinggalkan segala-galanya. Ini kerana kita tak dengarkan perkara ini lagi dan lagi. Ini kita dengar hukum akam, kita tahu hukum itu haram, tinggalkan perintah ini haram, tapi masih lagi kita buat, masih lagi kita langgar. Kerana pun setiap diri kita kena usul untuk atas-atas. Masjid, satu tempat turunnya rahmat Allah. Hidupkan amalan masjid dengan dakwah. Apa tu dakwah? Dakwah adalah ajak manusia kepada perintah Allah, untuk sunnah Nabi SAW. Di mana medan dakwah? Rumah-rumah, lorong-lorong, bagi mereka yang datang pada masjid, bacakan taklim tentang kelebihan amal. Hari ini orang Islam iman dia terlalu lemah. Iman umat air zaman nak dibandingkan umat zaman Nabi, iman umat zaman Nabi para sahabat, di pasar pun mereka duduk, di dalam pasar pun iman mereka terlihat. Itu pun Allah kata perbaharui iman kamu. Nabi kata jadidu iman aku, berbaharui iman kamu. Sahabat tu dah beriman dah. Sahabat tu iman dah teguh dah, macam macam batu karang dah. Dah tak boleh goyang lagi dah. Kan? Lepas seorang sahabat datang ke Nabi Rasulullah, iman saya ni dah sampai satu tahap dah, kalau apa pun berlaku saya tetap beriman dengan Allah. Orang macam tu punya iman pun Nabi kata berbaharui iman kamu. Apatah lagi kita ni yang jauh dengan Nabi ni. Kita macam ujian macam ni, lagi-lagi kita kena perbaharui iman kita. Iman air zaman umat lemah. Iman air zaman lemah. Hari ni kita dalam safar kita, masjid dibina jauh daripada orang. Masjid dibina jauh daripada orang. Ada tempat saya dulu, masjid dibina sebelah kubur. Orang pun tak nak pergi. Imam pun tak nak pergi. Bina sebelah kubur. Iman lemah. Iman lemah mana tak apa. Ini untuk meja. Sebelah rumah pun tak boleh nak pergi soalnya. Apalagi buat bina lagi jauh. Atas bukit lah tu. Dekat apa ni, Semburong. Dekat tu. Dekat Sarawak. Kita orang pergi. Mungkin atas bukit. Orang tu tunggu semua dah patah pinggang. Nak naik Allah maha hidayat soalan ni. Kan? Jadi iman lemah. Kalau iman kuat macam sahabat, macam mana pun dia boleh pergi. Itu iman kuat. Jadi satu usaha tak iman ni penting kan. Kita tidurkan amalan ni. Apa dia? Dakwah, saling taklum, ibadat rumah. Jadi nak dapatkan amalan, empat amalan masjid Nabawi ni, maka lima perkara kita kena buat. Kita hidupkan fikir harian. Fikir harian ni sama-sama kita setiap orang Islam. Kan? Kita duduk sekejap, dengan ustaz, dengan beberapa orang ahli jemaah masjid kita, orang karya ni. Jadi kita fikir sama-sama apa nak buat, macam mana kita nak datangkan setiap orang tempatan kita kat sini datang dari masjid. Macam mana kita nak buat? Atau dia tak usulkan. Ini kita sama kita risau. Kan? Sejarah dia, berjumpa dia lagi-lagi. Hari ni sebenarnya orang yang dia tak datang surau ni, dia segan nak datang masjid. Kan? Dia segan. Kerana dia kata, eh segan lah. Kerana saya tak ada ilmu lah. Dia tak sedar. Jadi kita yang orang masjid ni, kita datang nak jumpa dia. Silaturahim dengan dia. Kasih sayang dengan dia. Kan? Dia tahu, kan? Jumpa mereka. Kasih sayang atau sebagainya. Lama-lama sikit ini sikit semua orang datang ke dalam. Datang ke dalam. Bila mereka datang, kita ajar dia. Buat taklim. Dan kelebihan sembahyang, kelebihan baca Quran. Jadi dia dengar tentang kelebihan baca Quran, dia akan belajar dengan ustaz. Orang yang pandai baca Quran. Zikir. Sedang zikir, dia akan ramalkan zikir. Bulan Ramadan, baca pada Ramadan. Bulan Ramadan, baca pada Ramadan. Supaya setiap orang Islam, anak kita, isteri kita, setiap orang Islam tahu kelebihan bulan Ramadan tu. Kan? Bulan Ramadan tu, budal yang mubarak, baca. Walau dalam musim haji, baca pada haji. Supaya orang pergi haji ni dapat manfaat daripada haji yang mereka pergi tu. InsyaAllah. Kemudian, kita hidupkan ziarah. Dia dah ada fikir, harian, sama-sama bersorak, kita ziarah. Ziarah satu. Buat ziarah, bagi kita alhamdulillah. Cuba buat. Ramai sini yang pernah keluar. Pakat-pakat. Buat ziarah rumah-rumah. Tak seperti nak kena bayar. Kalau boleh bayar, bayarlah. Kalau tak boleh bayar, bayar. Itu yang penting ni, pergi ziarah. Lepas tu pergi ziarah jiran kita. Ziarah jiran kita. Misalnya contohnya PPS di surau. Ataupun sebelah sana lagi ada masjid surau. Kita pergi ziarah. Hidupkan amalan kat sana. Jadi dengan amalannya, kemudian contohnya kita hidupkan dua taklim. Taklim kat masjid itu, alhamdulillah. Ustaz Asar. Dan sekali syak. Ulama kita beritahu bagus kalau buat dia, tak sebaiknya sekali saja. Sekali saja. Sekali tu itu pun tengok di mana ada ramai ahli-ahli karya kita ramai baca sama sekali semua di rumah. Sekali je. Atau taklim baca kat rumah. Dapatkan kitab ni. Ini kitab Fadhail Amal. Terutama dia nak cerita sekali lagi, ini bukan kitab orang tabligh. Banyak orang salah faham ni kitab orang tabligh. Ini kitab, ini Fadhil Amal, hadis Nabi SAW yang dikumpul Fadhil Amal untuk kita dengar sabda Nabi. Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat. Inilah hadis-hadis Nabi yang kita dengar. Kita dengar lagi dan lagi lagi dan lagi. Ini kau kitab orang tabligh. Ini kitab kita baca pada rumah anak-anak isteri kita. Ini kita dengar, insyaAllah hati mereka dilembutkan oleh Allah. Mereka datang ke Allah. Isteri kita kalau nak keluar rumah, dia kata tak orang. kan, aurat dia cuma dia tunjukkan kepada suami dia, dia sayang. Anak kita yang perempuan dia keluar rumah tu tak aurat. Yang lelaki, azan, Allah Akbar semua datang masjid. Ini yang kita dengar, ini sasana agama. Ini lah rahmat. Rahmat Allah Ta'ala kita. Kemudian kita buat di sunajam. Hari-hari bagi masa buat dan sekitar kau pun kita. Ha, kita nak pergi jarak dia. Mata-matakan agama. Ha, dia turun. Tapi sebagainya. Ada orang sakit di jarak. Ada orang kematian di jarak dia. Ini amalannya. Dan hubungan satu rahim ini kita dengan sesuatu yang tak berjalan. Dan cubalah usul. Kalau boleh kita bentuk cuma 3 hari kita sendiri. Nah, ha, kan? Pakat pertama kan? Ada satu ustaz. Semua kita keluar 3 hari dengan kita sendiri, siap tangan kita sendiri, jadi kita sendiri kita pergi keluar satu tempat 3 hari tak lama, 3 hari bukan lama kan. Nah, kalau tanah keluar 3 hari keluar 40 hari. Nah, kalau agak 40 hari tanah keluar keluar 40 hari lagi bagus. Jadi bermula dengan 3 hari boleh salah tak kan? Jadi saya sebagai bagi wakil lah, wakil jemaah ni, jadi kami minta maaflah banyak-banyak kepada tu kami punya hidup ini lah. Allah SWT banyak kita terima kasih untuk hidup ini. Terima kasih sangat-sangat dapat benarkan kami dapat ikhtikaf kat sini kan. Dan apa kekurangan yang kami lakukan kat sini, minta maaflah kepada kami. Bila Allah punya kami pun dah tua pun nak belajar. Nak belajar kan, supaya kita pun dapat hidup. Bukanlah kami cakap macam ni tempat kami jalan tuan pergi. Oh dah, mayang sana belakang, tidak lah. Tapi inilah kerja, inilah usaha. Kalau kita buat dengan sungguh, kita akan nampak natijah kerja ini. Orang akan datang kepada saya. Kan? Tak boleh datang. Kita nak usaha lagi dengan lagi. Boleh saya rasa. Kan? Saya minta maaf dengan sama. Kan? Semoga nanti jumpa panjang umur jumpa lagi. Kan? Kalau kalau nak lagi cepat cepat jumpa, bentuk jemaah daripada sini, pergi ke Kuala Lumpur. Ya? Daripada Kemingau, dengan Tuan Tuan Tuan Tuan Tuan Tuan Tuan Tuan Tuan Tuan Tuan Tuan Tuan Tuan Tuan Tuan Okay. Dekat tempat saya, dekat tempat Haji Syami, dekat tempat naga cacik ini. Naga itu sekarang semua dah tak ada gigi dah. Naga dah tak ada, lagi dia tak keluar. Lagi boleh datang tempat itu. Boleh, biarlah semua-semua kita nak ada. Masya Allah. Selamat malam.